Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Lalu satu sifat dari pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifatul wajhi, sifat wajah. Maksudnya Allah SWT tersifati dengan sifat wajah. Ma dalil ala dhalik? Apa dalilnya Allah tersifati dengan wajah? Tanyib Firman Allah SWT, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajah di sini kata para ulama mausufun, disifati. Yang pertama diidhafahkan kepada zatullah wajhu rabbik. Yang kedua disifati dengan dzul jalali wal ikram. Tayyib. Dari yang lainnya Muhammad, siapa yang hafal dari lain yang menunjukkan Allah tersifat dengan sifat wajah? Udhaifah. Tayyib, kullu syai'in halikun illa wajah. Surat Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain lagi yang hafal? Hadis, siapa yang hafal hadis? Hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Siapa yang hafal? Dalam Al-Quran banyak ya, sifat Allah SWT yang menunjukkan tersifat dengan sifat wajah. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. Semua itu menjelaskan tentang sifat-sifat wajah bagi Allah SWT. Demikian pula dalam hadis yang kita lalui, dalam hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Ma tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Illa ujirta 'alayha. Tayyib. Sehingga ahli sunnah menetapkan seluruh nas yang ada dalam Al-Qur'an yang di situ menyebutkan tentang wajah, kita mensikapinya, menetapkannya sesuai dengan zahirnya. Ya, zahir yang difahami dari kalam Arab bahwasanya al-wajah bermakna wajah, tidak bermakna yang lainnya. Tidak bermakna yang lainnya yang didatangkan oleh ahlu ta'til dan juga ahlu tahrif. Apa di antaranya? Makna yang didatangkan oleh ahlu ta'til dengan ahlu tahrif. Akhirnya. Makna wajah menurut mereka adalah pahala. Pahala. Tayyib. Di antaranya wajah mereka artikan dengan makna thawab, pahala. Wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah. Tidaklah apa yang mereka infakkan kecuali mengharap pahala Allah. Maka ini keliru. Karena menyisihi zahir kaidah bahasa Arab yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-wajah ditafsirkan dengan zat min abtalil batil, dari perkara yang sangat batil, dari perkara yang sangat batil, menyelisihi kaidah logah bahasa Arab. Tayyib. Apa lagi? Makna yang datangkan oleh ahli ta'til dan tahrif. Antum, Abu siapa? Rudi. Abu siapa? Bro. Abdullah Rudi. Apa lagi makna yang batil? Abu Umar. Ini makna wajah sekarang. Masih dalam wajah. Maksudnya wajah didatangkan oleh ahli ta'dil dan ahli tahrif dengan makna yang batil, yang keliru. Yang pertama maknanya tawab. Ini makna yang keliru yang disanggah oleh Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala. Min abdalil batil. Kebatilan yang sangat berbahaya. Apalagi Abu Zaki. Abu Farhan. Abu Maryam. Tahu makna wajah yang didatangkan oleh ahli ta'til. Wafsa. Yang lainnya, ada yang menambahkan? Maknanya itu Quraniyun. Quraniyun menafsirkan Al-Quran dan Al-Quran. Yang di satu sisi memang dibenarkan menafsirkan Al-Quran dan Al-Quran, tapi dalam tafsiran ini keliru. Kalau ditafsirkan wajh rabbika dzul jalali wal ikram, penafsiran yang keliru. Siapa yang mendatangkan lagi? Itu wajah diartikan dengan makna jiha, arah. Maka ini pun kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, perkara yang tidak ada nas, qarinah yang menunjukkan wajah diartikan jiha, arah. Yang tafsiran ini datang dari sebagian para ulama, di antaranya dari Al-Imam Mujahid, demikian pula Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Mereka menafsirkan ayat fa inama tuwallu fa thamma wajhallah. Kemana saja kalian berpaling, mengarah, maka di sana arah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran mereka. Tetapi mereka menafsirkan wajah dengan makna jiha, ya, arah kiblat, hanya di ayat ini saja. Besertaan dengan itu mereka menetapkan seluruh nas yang ada dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang wajah, maknanya ada wajah hakikatan, wajah secara hakikat. Ini yang menafsirkan wajah jiha, arah. Tetapi maknanya keliru, disanggah oleh para ulama yang lainnya. Meskipun datang memang dalam suatu kalimat wajah bermakna arah, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Wali kulli wijhatun huwa muwalliha. Wijhah di sini maknanya adalah arah. Tetapi dalam ayat ini yang rajih adalah tetap maknanya sesuai zahir nas. Ya, wajah itu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang ketiga yang didatangkan oleh ahli ta'dil wa ahli tahrif, itu wajah bima'na al-zat. Wajah bima'na zat. Maka kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, la wajhun min lugatil Arab wala fi lugatil nas. Tidak terdapat dalam sisi bahasa Arab wajah diartikan zat, demikian pula dalam bahasa manusia, ya. Tidak ada yang mengartikan wajah menjadi zat kecuali ahlul batil tadi, ahlul tahrif, ahlul ta'til, yang mendatangkan makna baru طيب oleh karena itu dalam ayat yang dicantumkan oleh Syekh, Allah SWT mengidofahkan wajah ke zat, menunjukkan bahwasanya wajah lain dan zat lain. Wayabqa wajhu rabbik, idofah wajah ke zat, karena menunjukkan antara wajah dengan zat syai'un tsani, ya. Al-wajh syai' wa dzat syai'un tsani, beda antara wajah dengan zat. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala, kita masuk ke sifat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu ta'ala. Qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan justru kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala keduanya terbentang. Sebab sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan seperti ini, yaitu menyanggah perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan, qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan, memberikan atau mengeluarkan provokasi di tengah-tengah manusia dan akidah yang keliru. Kata mereka, yadullahi maghlula, kedua tangan Allah SWT terbelenggu. Ini pensifatan orang-orang Yahudi yang mensifati Allah SWT dengan sifat yang kurang, yang diikuti oleh sebagian umat ini, karena merupakan ketetapan Allah SWT bahwasanya sebagian umat ini mengikuti umat yang sebelumnya, di antaranya Yahudi. Maka dengan sebab ucapan ini, kata Allah SWT, walu'inu bima qalu, ghullat aydihim walu'inu bima qalu, justru yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan seperti ini. Kemudian kata Allah, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah SWT keduanya terbentang. Tanya. Sebagaimana antum ketahui dalam hadis di bab taubah, inna allaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musri'un nahar. Allah SWT membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bil-nahar liyatuba musri'un lail atau musri'un lail. Demikian pula Allah SWT membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Tanya. Disebutkan dalam hadis dan juga ayat yang dicantumkan oleh musannif bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat al-yad, tangan. Demikian pula di surat Sad, Allah nyatakan ketika iblis enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam atas perintah Allah SWT, maka Allah SWT firmankan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangi engkau untuk sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, siapa? Yaitu Adam alaihissalam. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam, yang Adam khalaqtu biyadayya, kata Allah, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Tanya. Apa saja yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya? Man yaqul? Yang terakhir, Abu Bakar, apa saja yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya? Hah? Makhluknya? Termasuk kita? Antum diciptakan dengan kedua tangan Allah? Saja Abu Sufyan. Ufadila. Sudah dibuka tadi dalam ayat. Itu Adam. Ya, di antaranya Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima kharaqtu biyadayya. Menunjukkan Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang lainnya yang diciptakan dengan kedua tangan Allah? Bumi. Dengan tangan Allah. Bumi. Tayyib. Ada lagi yang lainnya? Ada yang pernah dengar apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya? Para ulama menyebutkan ada lima. Qalam. Qalam, pena yang menulis tentang maqadirul khalaiq, ketentuan-ketentuan takdir makhluk, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya. Apa lagi? Hah? Lauhul Mahfuz. Tidak datang dalam hadis. Arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, arasy diberikan oleh qalam. Kemudian Adam. Yang keempat, Taurah. Ya, Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Allah SWT ciptakan dengan kedua tangannya. Dan yang terakhir, yang kelima, Jannatu Adn, surga Adn, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Tayyib. Ini datang dalam hadis Abdullah bin Al-Harith yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Ad-Darimi Ibn Abi Dunya, dan juga dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Dalam hadis Anas demikian pula penciptaan Adam dan Taurat disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kelima perkara di antaranya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya atau dengan tangannya. Bisa diulang Abu Zaki? قال الشارح رحمه الله تعالى الصفة الثانية صفات yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibn Qudamah رحمه الله تعالى setelah sifat yang pertama itu wajah al-yadan kedua tangan al-yadani min sifatillahi الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف kedua tangan merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan atau merupakan ketetapan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menurut dasar Al-Quran sunnah dan juga ijma' salaf. Ya, karena babul asma' wa sifat tawqifiyah. Ya, tawqifiyah. Natawakkafu 'ala an-nas. Kita berhenti di atas nas. Tidak sembarangan seseorang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, melainkan harus ditopang, didasari oleh nas dari Al-Quran dan juga sunnah. Tayyib. Sehingga tidak bisa ngarang dalam bab sifat dan juga bab asma. Dari Al-Quran Allah SWT sebutkan surat Al-Ma'idah, qala Allah Ta'ala bal yadahu mabsutatan. Ini yang telah kita baca. Demikian pula tadi dalam surat Sad ayat ke 75 ataupun banyak dalam ayat yang lainnya di surat Yasin. Surat Yasin, apa di situ yang menunjukkan tangan? Dengan lafaz jama' di dalam surat Yasin. Tanya. Dengan lafaz jama' dengan lafaz aydina. Lafaz aydina. Ataupun dalam surat-surat yang lain. Tayib. Insyaallah kita hadirkan nanti pada pertemuan berikutnya. Demikian pula dalam hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi nyatakan yaminullahu yaminullahi mal'a la yughiduha nafaqatun saha'un al-layla wal-nahar ila qawlihi biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfad. Rawahu Muslim wal-Bukhari ma'na. Dilihat oleh Imam Muslim al-Bukhari secara ma'na, secara makna dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaminullah mal'a, tangan Allah subhanahu wa taala mal'a, itu penuh. Yamin, tangan kanan Allah subhanahu wa taala senantiasa penuh. La yughiduha nafaqatun ay la yunqisuha, tidak menguranginya suatu nafkah pun, tidak ada yang berkurang dari tangan Allah SWT ketika Allah berikan ya rezeki kepada hambanya. La yunqisuha ay la yughiduha nafaqatun, ketika Allah memberi kepada hambanya tidak ada yang berkurang dari tangan Allah SWT. Ya, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni kullu wahidin mas'alatahu ma yankusu dharika fi mulki syai, tidak akan mengurangi apa yang di sisi Allah SWT illa kama yankusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr, melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan yang diangkat maka tidaklah terlihat air tersebut ada pada jarum tersebut. Menunjukkan bahwasanya kekayaan Allah SWT tidak berkurang, ya, tidak berkurang karena suatu nafkah pemberian yang Allah berikan kepada makhluknya. Dengan disifati saha'un, saha artinya asubud daim, ay senantiasa memberi, yu'ati fi kulli waqtin, Allah senantiasa memberikan di setiap waktu. Sehingga saha ini kata para ulama sifat untuk yamin. Yaminullahi saha'un mal'a, tangan Allah SWT senantiasa memberi, ya, penuh dengan pemberiannya, tidak pernah berhenti dalam memberikan anugerahnya kepada makhluknya. Al-birru wal-fajir, al-mu'min wal-kafir, baik itu seorang yang berbuat baik atau berbuat jelek, seorang mu'min atau seorang kafir, Allah senantiasa memberi kepada mereka. Tayyib. Sehingga la yughidduha nafaqatun, tidak berkurang suatu pemberian pun yang Allah berikan kepada makhluknya, apa-apa yang ada di tangannya. Tayyib. Allah SWT berikan hal itu dengan tanpa hentinya, al-layla wan nahar atau al-layla wan nahar. Ya, al-layla wan nahar, para ulama menyebutkan di fathah dengan didudukan sebagai dzaraf, zaman, di malam hari dan di siang hari. Sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyadihi al-ukhra, dan dengan tangan yang lainnya Allah SWT al-qabdu. Al-qabdu ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya makna al-qabd ay al-maut, di tangannya pula al-maut ay kematian. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz al-faid, biyadihi al-ukhra al-faid. Ya, dhabatnya sama, hurufnya sama, ikhwah. Karena jikalau antum tidak memperhatikan titik, terlebih di zaman dulu enggak ada titik, maka hurufnya sama. Ya. Maka ini bisa dibaca dua harakat atau dua bacaan. Bisa al-qabd, bisa al-faid. Sehingga dalam riwayat yang lain, biyadihi al-ukhra al-faid. Adapun al-faid dari kata fadha, maknanya di tangan Allah Subhanahu wa taala al-faid ay al-ata wal-ihsan wal-infaq. Allah memberikan kebaikannya, nafkahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yarfa'u wa yahfaz, memuliakan dan menghinakan, mengangkat dan merendahkan dari hamba-hambanya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat al-yad atau al-yadan. Itu makna al-qabd, bisa al-maut ataupun al-faid di makna al-ata, al-infaq, al-ihsan. Dan yarfa wa yakhfad ay yudhil wa yu'izz, ay yu'izz wa yudhil, memuliakan ataupun menghinakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Di sisi Allah SWT, Allah akan mampu atau Allah maha mampu, ya, Allah maha mampu untuk memuliakan atau menghinakan hambanya. قال رحمه الله تعالى وأجمع السلف على إثبات اليدين لله عز وجل. Dan juga إجماع سلف dalam menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ithbatuha, fayajibu ithbatuhuma lahu bidun tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Oleh karena itu wajib untuk menetapkan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa mentahrif, terjatuh ke dalam tahrif, mendatangkan makna yang baru, memalingkan makna yang benar kepada makna yang keliru. Akan disebutkan apa itu makna yang keliru oleh Syekh rahimahullah ta'ala dari sekian kelompok kaum muslimin yang menarik dan membawakan al-yad kepada makna yang keliru. Wala ta'tilin, dan tidak boleh pula untuk menolak kemudian mendatangkan makna yang baru. Ya, tahrif dengan ta'til ada sisi kesamaan. Ya, karena tidaklah seseorang terjatuh ke dalam ta'til karena awalnya dia mentahrif, mendatangkan makna yang batil, yang keliru, yang baru, sehingga terjatuh ke dalam ta'til. Wala takyifin, dan tidak boleh pula untuk menyerupakan tangan Allah SWT dengan sesuatu yang tidak ada di alam ini, dengan khayalan, menghayalkan seperti apa tangan Allah. Wala tamthirin, dan tidak boleh untuk menyamakan tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk. Ya, la yushbihuhu au la yushbihuhuma yadun, tidak ada yang menyerupai suatu tangan pun dengan tangan Allah SWT. Demikian pula tidak menyerupai tangan Allah SWT dengan tangan-tangan yang ada. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la, ya, karena milik Allah lah sifat-sifat yang mulia. Wa huma, maka keduanya, yadani haqiqiyatani lillahi ta'ala taliqani bihi, keduanya merupakan tangan Allah SWT yang hakikat untuk Allah SWT, sebenarnya untuk Allah SWT, bukan hayalan, dan juga layak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Ya, seperti orang membuat boneka. Ya, dia membuat boneka, bagi bonekanya tangan, ya, tentunya yang sesuai dengan boneka tersebut. Tidak mungkin di luar kewajaran atau bahkan menyamai dia. Ya, tentunya Maha Suci Allah SWT dari hal itu, ya, lebih daripada hal itu. Ya, Allah tetapkan sifat kedua tangan baginya, demikian pula Rasulnya, yang sesuai bagi Allah SWT. Tidak ada yang menyerupai tangan-tangan yang ada, ataupun tidak menyerupai tangan Allah SWT dengan tangan makhluknya. Dan Allah SWT disucikan daripada hal itu, daripada kekurangan-kekurangan yang ada pada makhluk. Waqad fassarahuma ahlu at-ta'til bin ni'mati aw al-qudrati wa nahwiha. Dan ahlu at-ta'til, demikian pula ahlu tahrif, mereka mendatangkan makna yang baru dengan menafsirkan, memaknakan tangan ke dalam nikmah ataupun qudrah ataupun makna yang lainnya yang keliru. Tanya. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah, maka kita bantah, ya, apa yang mereka artikan bahwasanya yad bermakna nikmah, demikian pula al-qudrah dengan kaidah yang keempat yang telah berlalu. Ya, kaidah yang keempat yang telah berlalu dengan tiga kaidah, tiga prinsip. Siapa yang hafal? Kaidah yang pertama. Ketika ada orang yang mengatakan yad di sini artinya nikmah atau qudrah, apa bantahannya? Bantahan yang pertama. Tayyib. Inna qawlahum khilaf zahirin nusus. Perkataan mereka atau perkataan Anda menyelisihi zahir nas, karena zahir nas al-yad bima'na al-yad. Dari sisi bahasa Arab, al-yad ketika diitlakan maknanya adalah yad, tidak yang lainnya. Sehingga ditafsirkan sesuai zahir nas. Maka jikalau Anda mengatakan yad maknanya ni'mah ataupun kudrah, kenikmatan ataupun kemampuan Allah SWT, maka ini menyisihi zahir nas. Yang kedua, bahasanya perkataan mereka yang mereka tafsirkan yad kepada nikmah ataupun kudrah menyisihi ijma salaf, pemahaman salaf. Kemudian yang ketiga, walaysa alaihim dalilun sahih, yadulu ala anna al-yad bima'na ni'mah aw al-qudrah. Tidak ada dari di sisi mereka yang sahih ya, bahwasanya yad maknanya nikmat ataupun tangan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan burhan, datangkan dalilnya. Jika kalian benar bahwasanya kalian tafsirkan yad bermakna nikmat ataupun qudrah, mana dari Al-Qur'an atau dari hadis yang memaknakan yad kepada nikmat ataupun qudrah? Bahkan kata para ulama, jikalau yad dimaknakan pada ni'mah, maka ini mengandung naqs bagi Allah SWT, kekurangan bagi Allah SWT, sifat naqs bagi Allah SWT yang Allah tentunya disucikan dari hal itu, dijauhkan daripada hal itu. Bal yadahu mabsutatan, justru kedua nikmat Allah SWT terbentang. Ini naqs, sifat kurang bagi Allah. Allah tersifati dengan dua nikmat, padahal nikmat Allah SWT banyak. Iya, apakah cuma dua nikmat Allah? Bagaimana dengan ya dengan mufrad, menunjukkan bahwasanya Allah hanya memiliki satu nikmat. Maka diartikan nikmat ini adalah naqs lillahi azza wajalla, sifat yang kurang bagi Allah SWT. Ya. Subhanallahi amma yaqulun aduan kabira. Demikian pula tatkala al-ya diartikan qudrah, ini pun sifat naqas bagi Allah SWT. Ya. Apa bedanya Adam dengan makhluk-makhluk yang lainnya jikalau demikian? Tidak ada mumayyizat. Ya, tidak ada perbedaan keutamaan Adam dengan makhluk yang lainnya. Jikalau ya diartikan qudrah, Allah SWT menciptakan Adam dengan kemampuannya, bukan dengan tangannya. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kemampuanku? Lantas apa bedanya Adam dengan kita? Ya, dan makhluk yang lainnya. Tayyib. Hal ini untuk menjelaskan keutamaan Adam dengan keutamaan iblis. Ya, yang Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah, adapun iblis dengan yang lainnya. Ya. Yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, selain yang lima tadi diciptakan oleh Allah SWT dengan kalimatnya kun fayakun, kun fayakun, selain yang lima ya, dengan qudrah Allah SWT, kemampuan Allah SWT. Adapun yang lima termasuk Adam alaihissalam dengan tangan Allah SWT. Sehingga makna qudrah tayyad diartikan qudrah ini makna yang keliru. Wallahu ta'ala a'lam. Bisawab.